Gak isi record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ala hawla wa ala quwwata illa billah. Termasuk surah Taha ayat 38. Awhayna ila ummika ya yuha. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepada ibumu wahai Musa, mayuha apa yang tawhaina ila ummika ya Musa. Ingatlah ketika kami wahyukan maknanya adalah kami ilhamkan, karena ibunya Musa bukan seorang nabi. Dan ingatlah ketika kami ilhamkan kepada ibumu ya Musa, mayuha apa yang diilhamkan oleh Allah kepada ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang diilhamkan oleh Allah kepada ibunya Musa, anak di agar ibunya meletakkan fihi itu di dalam atau ini berkaitan dengan Nabi Musa, itu bayi yang dilahirkan itu fitabur di sebuah peti, diletakkan di kotak peti waktu fihi fil yakni, kemudian supaya peti yang berisi bayi itu kemudian dihanyutkan di sungai. Fal yulqihi al yamu bisami, maka peti pun kemudian diletakkan di sungai bisahil di bagian tepiannya, sehingga dihanyutkan di sungai peti yang berisi bayi Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Peringatan ini kepada Musa berkaitan dengan nikmat Allah yang lainnya, berkaitan dengan nikmat Allah melagatkan Musa, bagaimana Allah mengangkat Musa sebagai nabi dengan beberapa kenikmatan. Kemudian nikmat yang lainnya Allah ingatkan berkaitan dengan kejadian peristiwa ketika Musa waktu masih bayi. Ya khudhu aduwli wa aduwullah, maka akan mengambil peti itu aduwli musuhku, yaitu Fir'aun, wa aduwullah dan musuhnya Musa, itu Fir'aun. Fir'aun yang merupakan musuhnya Allah dan musuhnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Mu'al'aitu alaika mahabbatan minni, dan aku letakkan alaika terhadap engkau ya Musa mahabbatan minni, kecintaan yang berasal dari Allah SWT. Jadi setiap yang melihat Musa itu dia merasa senang untuk memilikinya, termasuk Fir'aun dan istrinya. Karena ketika menemukan Musa dalam kota atau dalam peti yang dianjurkan tadi, maka Fir'aun dan istrinya sangat tertarik. Walitus na'a ala aini, dan litus na'a dan agar diasuh ala aini dengan pengawasanku, ini pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Agar Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun atau diasuh oleh keluarga Fir'aun. Dan pengasuhan Nabiullah Musa ini dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di bawah penglihatan Allah, pengawasan Allah, penguasaan Allah, sehingga langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamshi uhtuka, ketika saudara perempuanmu berjalan, itu ketika ibunya Nabiullah Musa menghanyutkan peti yang isi Nabiullah Musa, ibunya Musa memerintahkan agar saudaranya mengikuti jalannya peti itu, sehingga dikintil oleh saudara perempuannya, tentunya dengan cara-cara yang tidak mengundang itu kecurigaan. Intinya terus orang itu diawasi sampai mana jalannya dan apa yang terjadi. Fatakulu, kemudian si wanita yang mengikuti peti ini, peti ditemu oleh Fir'aun dan istrinya, kemudian diasuh di keluarganya. Tapi Allah takdirkan Musa ini tidak bisa diasuh oleh siapapun, sehingga nangis terus. Kemudian saudara perempuannya Musa ini menawarkan kepada keluarga Fir'aun, hal adullukum ala man yakfulu, maukah aku tunjukkan para kalian orang yang bisa memelihara bayi ini. Sehingga ditawarkan oleh saudara perempuannya Musa kepada keluarga Fir'aun orang yang bisa memelihara bayi ini. Karena setiap orang yang berusaha untuk memelihara bayi itu, Musa gak ada satupun yang diterima, gak ada yang bisa, yang gak ada yang mau. Musa menetek kepada ibu-ibu yang menawarkan diri untuk mengasuh Musa. Faraja'naka ila ummika, maka kami kembalikan engkau ya Musa ila ummika, kepada ibumu. Sehingga Musa pun kemudian diasuh kembali oleh ibunya di keluarga Fir'aun, di istananya Fir'aun. Kai taqarra ainuha, agar ibunya hatinya sejuk, itu matanya tenang, hatinya sejuk, karena menemukan kembali anaknya itu Musa di pangkuan ibunya. Wala tahzana, dan agar ibunya tidak lagi sedih, karena tentu ibunya sangat sedih ketika kehilangan Musa. Ketika Musa dia dianyutkan dan khawatir tentang nasibnya, dan kemudian Allah kembalikan kepada ibunya dengan cerita yang seperti tadi, sehingga ibunya tenang kembali dan tidak sedih. Wa qatalta nafsan, kemudian di antara kejadian yang menimpa Musa ketika sudah dewasa, ini cerita-cerita, tentu sepenggal-sepenggal Musa dilahirkan, dianyutkan, kemudian ditemui oleh Fir'aun, istrinya, kemudian diasuh di keluarganya, nangis-nangis terus, tarikan pengasuh, gak ada yang mau ditemukan dengan ibunya lagi. Kemudian ketika sudah gede, Musa mendapatkan pertikaian antara orang Kipti dengan Bani Israel. Orang Kipti itu musuh, Bani Israel itu kelompoknya Nabiullah Musa. Nah, kemudian orang atau Bani Israel ini minta tolong kepada Musa untuk menghadapi musuhnya dari orang Kipti itu. Kemudian disikat oleh Musa sampai mati. Wafatan tanafsan, dan ketika kamu membunuh seseorang, fanajainaka minal ghammi, kemudian kami selamatkan kau dari kesulitan. Karena kemudian setelah terjadi pembunuhan orang tersebut, dia ditinju oleh Musa sampai mati, ada rapat untuk menangkap Musa. Sehingga Musa pun ada ketakutan, rasa ketakutan, karena akan ditangkap atau sedang dicari-cari oleh kerajaan. Allah selamatkan Musa dari kesulitan dan kesedihan karena upaya mereka untuk menangkap Musa dan membunuhnya. Wafatannaka futuna, dan kami tutup menguji kau ya Musa dengan ini ujian yang Allah timpakan kepada Musa. Kemudian perjalanan Musa menyelamatkan diri keluar dari Mesir menuju sampai ke negeri yaitu Madian. Palabista sini nafi ahli Madian, yang ceritanya waktu itu Musa ketika dalam perjalanan mendapatkan sekumpulan orang yang sedang meminumi ternaknya. Ada dua wanita yang mereka menyendiri karena menunggu laki-laki yang memenuhi ternak itu selesai ubaran. Kemudian Musa memberikan pertolongan, meminumkan ternaknya. Kemudian intinya wanita yang ditolong Musa ini pun lapor kepada ayahnya, dan sampai kemudian Musa diambil sebagai menantu dengan mahar. Maharnya itu kerja sekitar 8 tahun. 8 tahun itu bekerja di tempatnya Syu'aib di kota Madian sebagai mahar pernikahan ini, menikahi wanita tersebut. Ini juga menunjukkan betapa sangat tingginya nilai pernikahan, sehingga maharnya pun harus kerja 8 tahun. Palabista sini nafi ahli Madian. Maka Musa pun tinggal beberapa tahun di negeri Madian, di penduduk Madian. Summa jita ala qadarin ya Musa. Kemudian datanglah waktu untuk Musa dalam beberapa waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian Nabi Musa setelah menikah dengan wanita itu, kemudian Musa berjalan dengan istrinya keluar, dan Musa pun kemudian diangkat oleh Allah menjadi Rasul dengan ditunjukkan tempat di mana ada api, dan kemudian Musa mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Wasana tukali nafsi, dan aku telah memilih engkau ya Musa untuk diriku, yaitu dipilih oleh Allah untuk Allah, jadi untuk dijadikan sebagai utusan Allah SWT berdakwah menyampaikan risalah dari Allah kepada manusia. Idhab anta wa akhuka bi ayati. Wahai Musa, pergilah engkau dan saudaramu yaitu Harun menghadap Fir'aun bi ayati dengan membawa ayatku. Ini tanda kekuasaan yang telah Allah berikan kepada Nabi Allah Musa. Yang kemarin di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Musa telah disebutkan, di antaranya bersinarnya tangan ketika dimasukkan ke ketiak, kemudian tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Ini di antara tanda kekuasaan Allah atau ayat Allah yang lainnya. Walataniya fil dzikri, dan jangan kamu berdua lupa untuk berzikir, senantiasa berzikir kepadaku dalam menghadapi Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua menghadap Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu pemimpin yang melampaui batas, manusia yang melampaui batas. Dan pemimpin-pemimpin semodel dengan Fir'aun ini sepanjang zaman selalu ada, selalu akan ada. Di antaranya adalah pemimpin yang diktator, pemimpin yang menentang keras itu dakwah kepada al-haq, kepada kebenaran, pemimpin yang kejam dan keji. Fakula lahu, wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Sehingga Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah menghadapi Fir'aun, sedangkan Fir'aun orang yang bengis, zalim, kejam, dan perbuatan yang keji. Tapi Allah perintahkan Musa dan Harun agar mengucapkan kalimat yang lembut kepada Fir'aun. Karena bagaimanapun rusaknya orang, ikhwan, fitrahnya manusia itu dia suka diperlakukan dengan kelembutan. Walaupun orangnya kasar, walaupun yang kasar, orang yang kasar kalau ngomong kasar, kalau berbuat kasar, itu kalau diperlakukan dengan kasar juga nggak mau. Dia senang kalau diperlakukan dengan lembut. Itu fitrah manusia begitu. Hanya orang lupa, sering lupa, kalau orang lain itu juga gak seneng kalau diperlakukan dengan kasar, omongan kasar. Sehingga kalau dirinya diperlakukan dengan kasar oleh orang lain, protes. Protes keras. Walaupun dianya itu kalau ngomong kasar, perbuatannya kasar. Ini fitrah manusia begitu secara umum. Oleh karena itulah, di antara sarana dakwah yang harus dimiliki, dakwah itu asalnya dengan perkataan dan perbuatan yang lembut, yang penuh dengan kecintaan kepada orang yang dia dakwai, bukan dilakukan dengan kasar atau keras, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkannya. Tapi tidak pembawaannya kasar dan senantiasa dia berbuat yang tidak ada kelembutannya. Apa harapannya dengan perkataan lembut para Fir'aun? La'allahu yatadakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan cara begitu dia mau ingat dan mau takut, ingat kepada dirinya siapa itu dia, ingat kepada Allah dia itu adalah diciptakan, dan ada rasa takut untuk menghadapi azab Allah yang besar. Qala Musa dan Harun mengatakan, Rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina. Ya Rabb, kami takut seandainya Fir'aun menyiksa kami, berbuat melampaui batas pada kami, menyiksa kami, aw ayyatgha, atau berbuat melampaui batas. Qala, Allah katakan, la takhafa. Wahai Musa dan Harun, jangan kamu takut. Allah memberikan dua dorongan kepada Musa dan Harun agar tidak merasa takut ketika menghadapi Fir'aun. Innani ma'akum. Sesungguhnya aku bersamamu. Aku bersama engkau wahai Musa dan Harun. Ini maksudnya ini kebersamaan Allah yang khusus. Ma'iyah itu ada dua, ma'iyah yang amah dan ma'iyah yang khasah. Kalau ma'iyah yang amah, ma'iyah yang umum, itu ma'iyah kebersamaan Allah kepada seluruh para makhluk, itu pengawasan Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah meliputi segala-galanya, sehingga tidak ada yang di luar dari liputan Allah. Ini ma'iyah yang amah, kebersamaan Allah yang umum kepada semua para makhluk. Adapun kebersamaan Allah yang khusus itu kepada kaum mukminin, para yang bertakwa seperti Musa dan Harun ini, ini adalah kebersamaan yang khusus. Kebersamaan yang maknanya adalah pertolongan, pembelaan Allah, peneguhan. Ini makna kebersamaan Allah yang khusus. Asma'u wa ara. Aku mendengar ya Musa. Apapun yang dibisikkan oleh Fir'aun, yang dirancang oleh Fir'aun, dirapatkan oleh Fir'aun, Allah mendengar. Dan Allah melihat apapun yang akan menimpa kamu berdua. Fa'tiyahu, datanglah kalian berdua kepada Fir'aun. Fa'kula, dan katakanlah kalian berdua kepada Fir'aun, inna rasulah rabbika, sesungguhnya kami berdua ini adalah utusan Rabbmu. Ini Rasul dari Allah, Rabbmu. Rabbnya Musa dan Harun, juga Rabbnya Fir'aun. Karena Fir'aun adalah makhluk, sehingga keduanya mengatakan sekaligus mengingatkan bahwa Rabbnya Fir'aun adalah Allah. Ya Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Fa'arsil ma'ana Bani Israel, wahai Fir'aun, utuslah Bani Israel bersama kami. Ani serahkan Bani Israel, bebaskan Bani Israel agar kami pimpin mereka. Wala tu'adzibhum, dan jangan kamu siksa Bani Israel. Fir'aun memperlakukan Bani Israel sebagai orang-orang yang ditindas kayak penjajah waktu Londo, penjajah rakyat Indonesia, atau waktu Jepang penjajah rakyat Indonesia, bagaimana perlakuannya kepada penduduk ini negeri. Orang-orang kafir ikhwan, kalau dia mendatangi satu negeri, mereka ini ingin menguras hartanya atau ingin perbudak penduduknya sehingga menyengsarakan penduduk negeri tersebut. Beda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin datang untuk memberikan perlakuan yang adil dan keuntungan pada negeri tersebut. Karena muslimin ketika membuka negeri itu tujuannya bukan untuk memperbudak menguasai penduduknya atau menguras ini hasil buminya, tetapi untuk mendakwai mereka agar menjadi hamba Allah yang bertauhid. Maka lihat sejarah dunia yang ada, negeri yang dimasuki kaum muslimin, bagaimana mereka ketika masuk Islam mereka menjadi orang-orang yang mulia, karena ketika mereka menerima Islam hak mereka sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Kalau mereka tidak menerima Islam, maka mereka pun diharuskan membayar jizyah, dan itu hanya sekian dari harta yang mereka miliki sebagai upeti untuk mereka dilindungi oleh kaum muslimin hak-hak mereka, sehingga bukan sebagaimana orang kafir ya, contohnya Londo, contohnya Jepang, contohnya lagi negeri-negeri kafir yang ketika memasuki negeri-negeri lain baik muslim maupun non-muslim, mereka berbuat kejam dan keji dan memperbudak penduduknya, menguras hasil buminya. Ini adalah negeri-negeri yang didatangi negeri kufar, demikian adanya. Akan tetapi musuh-musuh Islam senantiasa berusaha untuk menutupi kebaikan sejarah kaum muslimin dan menggambarkan itu gambaran-gambaran yang mengerikan tentang Islam dan kaum muslimin. Itu karena memang demikian fitrahnya kufar yang tidak menginginkan kebaikan apapun dari Islam dan kaum muslimin. Qad ji'na ka bi ayatin min rabbi. Sungguh kami telah datang kepada engkau ya Fir'aun dengan tanda kekuasaan Allah, dengan ayat-ayat dari Rabbmu, sehingga Fir'aun melihat berbagai macam mujizat yang telah dibawa oleh Musa, yang seharusnya menjadikan Fir'aun kemudian mengimani Nabiullah Musa, karena tidak dilakukan lagi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah sertakan bersama dengan Musa sebagai Nabiullah. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatan bagi orang yang ikuti petunjuk. Inna qad uhiya ilaina, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami, annal adzab 'ala man kadzdzaba wa tawalla, sesungguhnya azab Allah itu akan menimpa kepada orang-orang yang pendusta, yang mendustakan lagi berpaling. Ini adalah peringatan Nabi Musa kepada Fir'aun. Qala, Fir'aun ketika dia telah mendapatkan dakwah dari Nabi Musa dan Harun dan telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak bisa didustakan oleh Fir'aun, maka Fir'aun pun tidak menerima dan bahkan membantah dengan banyak mengajukan pertanyaan, diantaranya qala, berkata Fir'aun, fama rabbukuma ya Musa, wahai Musa, Rabbmu itu siapa? Wahai Musa dan Harun, Rabbmu itu siapa? Qala, kata Nabi Allah Musa, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Jawaban yang sekaligus menunjukkan tentang ini posisi Fir'aun, Rabbku adalah yang telah memberikan kepada segala sesuatu ciptaannya. Ini Rabbku adalah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan setiap ciptaan itu Allah berikan bentuk-bentuk tertentu. Summa hada, kemudian memberikan petunjuk. Ini petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan makhluk. Allah yang menciptakan dunia binatang dengan segala bentuknya, Lalu tiap-tiap binatang itu mereka Allah berikan bimbingan bagaimana mempertahankan hidupnya. Maka untuk melihat ada binatang malam, binatang siang, binatang hutan, binatang kota. Masing-masing mereka Allah berikan bimbingan bagaimana eksis mempertahankan hidupnya, bagaimana mereka bisa mencari makan. Ini semuanya merupakan bagian petunjuk Allah yang Allah berikan kepada tiap-tiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Termasuk manusia, Allah ciptakan, Allah berikan bimbingan hidup. Yang sesungguhnya apabila manusia itu hidup senantiasa dalam bimbingan Allah, maka dia akan tercukupi segala kebutuhan hidupnya. Qala, berkata Fir'aun, fama balul qurunil ula. Kata Fir'aun kepada Musa, bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Fir'aun ingin membantah dan asal membantah kepada Musa. Di antaranya adalah, bagaimana kalau kamu mengutus Rasul, bagaimana tentang umat-umat yang terdahulu? Ceritanya bagaimana? Apa kata Musa? Qala, berkata Musa, ilmu inda Rabbi. Adapun ilmu yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu itu, semuanya di sisi Rabbku, di kitabin, di sebuah adi dalam kitab Lauhul Mahfuz, kitab catatan yang Allah simpan. La yadhillu Rabbi wa la yansa. Yang Allah tidak luput, yang Rabbku tidak pernah luput dan tidak pernah lupa tentang semua umat yang terdahulu, bagaimana perbuatan mereka, lalu bagaimana Allah telah mendata mereka, apa yang akan mereka dapatkan dengan perbuatannya, itu semuanya sudah ada dalam catatan Allah SWT. Dan bukan bagian saya untuk mempermasalahkan dan menerangkan tentang umat-umat yang terdahulu. Allah dija'ala lakumul arda mahdan. Allah SWT Rabbu yang telah menjadikan bagi kalian bumi mahdan sebagai hamparan. Wasalaka lakum fiha subulan, dan telah menjadikan buat kalian di bumi itu ada jalan-jalan, banyak jalan-jalan, sehingga dengan jalan-jalan itu bisa menghubungkan satu kota dengan kota yang lainnya, sebagaimana kota kabupaten, provinsi, antar negara dihubungkan dengan jalan-jalan yang ada, jalan darat atau juga jalan laut, semuanya menghubungkan ini hubungan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Allah yang buatkan jalan-jalan yang ada itu. Ada permanusia sebagian buat jalan baru, tapi jalan di bumi telah Allah buatkan yang sebelumnya, sebelum manusia membuat jalan-jalan, Allah telah buatkan jalan-jalan yang ada di muka bumi agar mereka bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah pula yang menurunkan air dari langit. Fa akhrasna bihi, yang dengan air itu kami keluarkan aswajan, berpasang-pasangan, min nabatin syatta, dari tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi Allah turunkan dengan air hujan itu tumbuhan dengan banyak jenis dan berpasang-pasangan dan bermacam-macam jenisnya tumbuhan itu, sebagaimana yang kita lihat dan antum ketahui. Ulu, silakan kalian makan dari bebuahan, tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Ada yang menumbuhkan buah, ada yang menumbuhkan biji-bijian, ada yang menumbuhkan padi, menumbuhkan gandum untuk makanan pokok mereka, makanan sampingan mereka. Warau an'amakum, dan silakan kalian gembalakan ternak-ternak kalian sehingga bisa makan rumputan yang Allah tumbuhkan di muka bumi. Inna fi dzalika la'ayatin liulil nuha, sesungguhnya keberadaan itu semuanya tanaman, buah-buahan segala macam tadi itu benar-benar menjadi ayat bagi orang-orang yang mereka menggunakan akalnya, bagi orang mereka menggunakan itu akalnya. Sehingga orang-orang yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, sering Allah katakan dengan apakah mereka tidak menggunakan akal mereka. Seandainya mereka menggunakan akalnya, itu akan mengantarkan mereka kepada keimanan. Minha khalaqnakum, dari bumilah atau dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanahlah akan kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi pula akan kami keluarkan kalian di kali yang lainnya. Ini ketika Allah bangkitkan dari kuburnya untuk menghadap pengadilan Allah Ta'ala. Walaqad arainahu ayatina, sungguh telah kami tunjukkan kepada dia, kepada Fir'aun, ayatina, ayat kami, ayat Allah yang banyak. Bahkan kira-kira tanda-tanda kekuasaan Allah yang menimpa Bani Israel, Fir'aun dan Bani Israel itu ada sekitar 9 atau 11 tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan pada mereka. Pernah Allah kirimkan kepada mereka kata di mana-mana dibukai kodok semuanya. Ada Allah pernah kirimkan mereka darah di mana-mana, air dan cairan itu menjadi darah semuanya, dan berbagai macam yang lainnya. Akan tapi semua ayat Allah itu kullaha fakadzdzaba wa abah. Semuanya itu dia dustakan dan dia enggan untuk mengimani Musa. Sehingga orang kalau sudah kafir, hatinya ketutup, ikhwan, itu mboyo, dia meloho, meripatnya itu melek, melihat segala macam, itu hatinya enggak terbuka, tetap tidak mau. Sehingga jangan gelo kalau antum sudah ngomongin berjelaskan sampai gamblang cetok semuanya, sudah gak ada yang meragukan lagi, tetap orang itu buntet, artinya jangan gelo. Itu urusannya Allah, urusan antum itu hanya menjelaskan agama dengan sebaik-baiknya. Soal hatinya kebuka atau tidak itu bukan urusan antum. Urusan antum itu belajar yang benar, kemudian menjelaskan sejelas-jelasnya. Soal orang mau terima atau tidak itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Urusan kita adalah berdakwah dengan sebaik-baiknya. Qala, berkata Nabiullah Musa, ajitana, berkata Fir'aun, Fir'aun mengatakan, ajitana, wahai Musa, apakah kamu datang kepada kami lituh rijana agar untuk mengusir kami min ardinya dari negeri kami. Ini namanya tuduhan dalam rangka untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Jadi tuduhan Fir'aun dengan dakwahnya Musa itu, dianggap Musa itu ingin mengusir Fir'aun dan masyarakat itu keluar dari kampung halamannya, kemudian dikuasai oleh Musa. Ini namanya penguasa jublik itu diantaranya begitu. Dia tidak merespon tentang ajarannya, tidak menanggapi ajarannya yang sebenarnya bagus, tapi dibuat isu bahwa kedatangan Musa ini untuk membuat penduduk negeri itu diusir agar mereka keluar dari negeri tersebut, kemudian Musa dan kawan-kawannya menguasai negeri itu. Itu isu yang selalu digulirkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga kira-kira begitu. Sehingga diprovokasi masyarakat itu, orang ini akan mengganti keyakinan kalian, kalian akan dikuasai mereka, akan diganti oleh mereka, ingin menghilangkan leluhur kalian, terus itu kalimat-kalimat yang sudah zaman dulu kayak gitu ketika mereka menolak dakwah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian litu rijana min ardina bisikhrika ya Musa, kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dengan sihirmu ya Musa. Jadi Musa itu dianggap datang dengan membawa sihir. Sehingga tujuan mereka, Musa itu melakukan sihir kepada mereka. Sedangkan mereka tahu semuanya itu bukan sihir, itu mujizat dari Allah Ta'ala. Falana piyannaka bisihri mitri, maka benar-benar akan kami datangkan padamu ya Musa dengan sihir yang serupa. Faja'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifu, maka buatlah antara kami dan engkau ya Musa janji yang kami tidak akan menyisih janji itu. Nahnu wala anta makanan suwa, janji antara kami dan kalian dan engkau ya Musa di tempat yang ditentukan yang letaknya pertengahan. Jadi Mu'a Fir'aun kemudian ingin menantang Musa dengan mengumpulkan tukang sihir dari seluruh negeri Mesir untuk menghadapi Musa agar betul-betul bisa menghancurkan Musa. Jadi gerakan penguasa itu rata-rata diantaranya orang semodel Fir'aun ini ingin betul-betul menghabiskan orang seperti Musa ini seakar-akarnya, diantaranya dikeluarkan yang paling unggul saat itu adalah sihir. Qala mau'idukum yaumul zinah, kata Musa, janji kita, janji untuk kalian adalah hari raya. Yaumul zinah, hari raya. Dengan perhitungan hari raya itu semua rakyat libur sehingga bisa menyaksikan laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semuanya bisa tumplek blek melihat apa yang akan terjadi antara Musa dengan tukang sihir. Musa memilih hari raya supaya semua rakyat melihat. Wa ayyuh syarran nas duha, dan agar manusia berkumpul di waktu pagi. Waktu pagi, waktu yang bisa dilihat dengan jelas apa yang terjadi, sehingga penglihatan dengan matahari jelas-jelasnya tidak ada lagi yang sama. Fatawalla Fir'aun, maka Fir'aun pun kemudian berpaling pulang. Fajama'a kaidahum, maka Fir'aun pun menyusun strategi, siasat, makar, apa yang bisa dilakukannya. Thumma ata, kemudian datang lagi kepada Musa. Qala lahu Musa, berkata kepada mereka Musa. Musa mengatakan kepada mereka para tukang sihir. Setelah tukang sihir dikumpulkan oleh Fir'aun di sebuah lapangan, disaksikan oleh semua manusia, kata Musa kepada sihir, kepada tukang sihir, sekaligus dakwah kepada mereka, mengancam, wailakum, celaka kalian dari tukang sihir, la taftaru ala Allahi, jangan kalian berbuat dosa atas nama Allah, kadiban, jangan kalian membuat kedosaan atas nama Allah, fayus hitakum bi adabin, kamu nanti bisa dibinasakan oleh Allah dengan adab. Waqad khaba man iftara, dan sungguh celaka, sungguh rugi orang yang melakukan kedustaan. Ketika tukang sihir itu mendapatkan ancaman Musa seperti itu, fatanazamu amrahum bainahum. Di antara tukang sihir itu akhirnya berselisih. Mereka saling yakni berselisih sendiri, saling bicara di antara mereka. Wa asarru an-najwa, dan mereka menyembunyikan bisik-bisik mereka. Mereka sembunyikan. Qalu, mereka mengatakan, in hadani la sahirani yuridani ayukhrijakum min ardikum bisihrihima. Tukang sihir ini mengatakan, dua orang ini, Musa dan Harun, adalah dua tukang sihir. Yuridani, keduanya menginginkan, ayukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian dari penduduk Mesir, min ardikum, dari bumi kalian, dari tempat tinggal kalian. Disihir iman dengan sihir kedua orang tersebut, sehingga perkataan tukang sihir sama dengan perkataan Fir'aun, dengan alasan apakah mereka sudah di training Fir'aun supaya nanti mereka memprovokasi rakyat yang mereka Musa ini menguasai orang Mesir dan mengusir mereka dari negerinya, atau mereka memang murni seperti itu yang mereka keluarkan perkataannya kepada Musa. Wayat haba bitariqati kumul muslan, dan orang kedua orang ini, Musa dan Harun, mereka ingin yaitu menghilangkan yaitu adat-adat yang utama kalian, sehingga diprovokasi rakyat untuk marah kepada Musa dan Harun karena dianggap akan yaitu mengganti adat istiadat mereka dengan agama barunya Musa, dan ingin mengusir mereka dari kampung halamannya. Fa'ajmi'u kaidakum, oleh karena itulah kata tukang sihir, kumpulkan seluruh siasat kalian, sumatu sofan, kemudian datanglah kalian untuk bersof, berbaris-baris, supaya kalian kelihatan lebih ini lebih sangat dan lebih bisa memainkan sihir kalian. Waqad aflaha al-yawma man istaqla, sungguh beruntung hari ini orang yang bisa menang. Ceritanya berikutnya kita lanjutkan berikutnya. Tentunya pada datang itulah ini bagaimana tukang sihir menghadapi Nabi Musa, dan bagaimana Musa menghadapi Nabi tukang sihir, dan bagaimana tukang sihir kemudian mereka nanti semuanya justru beriman kepada Nabi Musa, dan bagaimana ancaman Fir'aun kepada para tukang sihir. Kita melanjutkan pelajaran kita dari Al-Qiyamatul Kubra. Kita masuk pada pembicaraan bagaimana di antara ahwal kaum mukminin, orang-orang yang bertakwa kelak di yaumul akhir. Di antaranya telah kita bahas beberapa poin pembahasan, orang-orang yang mereka akan mendapatkan perlindungan Allah SWT, orang-orang yang mereka akan selamat dari ngerinya yaitu hari yang sangat dahsyat, orang-orang yang mereka akan dimudahkan oleh Allah SWT, orang-orang bagaimana nasibnya orang-orang yang mereka memudahkan orang yang kesulitan. Sekarang kita termasuk di antaranya bagaimana perlakuan Allah kepada para pemimpin yang adil dan para suhada. Sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana keadaan al-qadimuna al-ghaibo. Al-qadimuna al-ghaibo ini orang-orang yang mereka pandai menahan marah. Menahan marah, ikhwan, adalah akhlak yang mulia. Bukan tidak bisa marah, pandai menahan marah. Kalau marah itu sifat yang justru merupakan bagian sifat pemberian Allah yang bermanfaat. Kalau antum gak bisa marah, bahaya. Karena marah itu termasuk bagian senjata untuk mempertahankan diri. sembarang kalir diperlakukan kayak apa, enggak bisa marah. Ini bahaya. Antum enggak beda dengan tebok atau enggak beda dengan batu kalau enggak bisa marah. Tapi marahnya itu alasannya apa, itu yang penting. Kalau marah itu karena alasan pribadi, urusan pribadi, maka yang paling utama adalah pandai-pandai menahan marah. Pandai-pandai menahan marah. Kalau itu marah berkaitan dengan urusan pribadi, dihina kehormatannya atau yang semisalnya sehingga dia merasa tersinggung, maka dia menahan marah memiliki keutamaan yang sangat besar. Tetapi kalau melihat agama Allah SWT dihina, maka wajib seorang muslim dia marah. Kalau dia tidak marah, maka diragukan keimanan dia. Karena seorang muslim sangat mengagungkan Allah dan agamanya, dan wajib dia marah ketika agama Allah itu dia dihina. Adapun soal kemudian bagaimana melampiaskan marahnya, itu ada tata aturannya. Tidak setiap marah itu dilampiaskan sesuai dengan kepuasan dia. Tetapi yang jelas, marah itu wajib untuk muncul ketika hal-hal yang terhormat itu dinodai. Ketika hal-hal yang mulia itu dia dinodai. Kalau berkaitan dengan dirinya, bagaimana dia pandai menahan marah. Kemudian berkaitan agama Allah SWT, wajib yang menunjukkan kemarahannya dan kebenciannya, biar orang tahu bahwasanya kalau sampai agama Allah, kemudian Allah dan Rasulnya dihina, maka kemarahannya tidak bisa ditahan. Kita lihat sekarang di antara keutamaan Al-Qadimun Al-Ghaibah. Satu di antara akhlak seorang mukmin yang bertakwa, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegera kalian menuju ampunan Allah Rabb kalian. Bersegera menuju ampunan Allah artinya melakukan amal-amal yang mendatangkan ampunan Allah. Amal-amal yang mendatangkan ampunan Allah itu diantaranya, selain secara umum, adalah seluruh amal saleh. Karena seluruh amal saleh itu dia juga sekaligus akan mendatangkan ampunan Allah, selain pahala-pahala yang ditunjuk oleh Allah. Juga diantaranya adalah taubat dan istighfar secara khusus, yang merupakan amal penghapus dosa. Wa jannatin, dan bersegera menuju surga. Demikian juga menuju surga, bersegera menuju surga artinya bersegera untuk melakukan hal-hal yang akan mengantarkan ke surga. Dari semua amalia-amalia yang akan mengantarkan ke surga. Arduha as-samawati wal ardu, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, uiddatil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ketika ayat ini dibacakan Nabi pada waktu di medan perang, Nabi memberikan semangat kepada para sahabat dengan ayat ini, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bah-bah. Kata Nabi, apa maksud kamu mengutarakan kalimat bah-bah? Ya Rasulullah, saya ingin jadi penghuninya. Kata Nabi, Anda termasuk penghuninya. Maka ketika orang ini dia bahwa dia termasuk di antara penghuni jannah, dia keluarkan korma yang masih ada di kantongnya, dan dia katakan, terlalu lama kalau saya harus makan korma-korma ini untuk mendapatkan jannah. Di situ diantaranya bahwasanya bagaimana para sahabat cepatnya dan sensitifnya berkaitan dengan seruan-seruan amal saleh, dan itu berkaitan dengan ini tingkat kebersihan hati seseorang. Semakin hati itu bersih ikhwan, semakin cepat menyambut amal saleh. Tapi semakin hati itu reget, semakin kotor hati itu, maka semakin blebek. Itu kalau di starter itu enggak ngejreng-ngejreng, blepek, sehingga hanya macet lagi. Sampai di showroom itu mungkin jalan sebentar macet lagi, mogokan. Itu karena memang businya kotor, harus di amplas dulu sampai bersih, baru kemudian nanti bisa tercereng jalan. Orang kalau hatinya bersih karena sedikit maksiatnya atau dia maksiat segera dibersihkan dengan taubat, itu hatinya inclong, dia hatinya akan cepat menyambut kebaikan-kebaikan. Tapi kalau hatinya reket, kotor, itu biasanya melepek, itu disuruh berbuat baik itu lambat, disurung-surung itu ya, kadang jalan sebentar tapi ambruk lagi sampai jelek yang nyurung. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Siapa di antara orang yang bertakwa itu? Di antara cirinya adalah mereka orang-orang yang senantiasa berinfak di waktu longgar atau di waktu sempit. Jadi infak itu amaliah yang seharusnya dijadikan sebagai rutinitas dia lakukan. Baik itu ketika sedang lapang, rezekinya turah-turah, atau ketika sedang kesulitan, tetap infak. Walaupun kadarnya beda-beda. Kalau pas digampang rezekinya, ya dia infaknya banyak. Pas sempit, sedikit. Apalagi nanti datang Ramadan, itu kalau para salaf itu sudah ngumpulkan hari-hari biasa ini ngumpulkan, nanti pas waktunya Ramadan itu dikeluarkan sebanyak-banyaknya, dan itu harta dia yang betul-betul akan menjadi harta dia, yaitu yang dikeluarkan itu. Jangan antum minta maaf, jangan ngandalkan gratisan terus, malah Ramadan itu boleh gratisan toh. Alhamdulillah Ramadan utuh duitnya, kirimannya utuh. Lah kenapa gratisan terus sahur? Sahur buka gratisan terus, antum rugi. Antum harusnya jadi donatur. Jadi ini bagaimana justru antum yang ngasih buka sama orang, borong pahalanya orang. Jangan malah hanya jadi objek untuk digratisi terus. Duitnya antum utuh, tapi antum pahalanya sedikit. Tidak berusaha untuk memperbanyak pahala pada waktu Ramadan. Latihan dan latih-latih, dermawan itu perlu latihan. Jangan nunggu sampai esuki. Belum tentu ikhwan, orang tambah suki itu tambah dermawan belum tentu. Kadang tambah bakhil, tambah medit. Tambah suki, tambah medit. Karena dia tahu bagaimana sulitnya cari duit. Ada nih. Thank you. Di antara ciri orang yang bertakwa ialah wal kadhibinal ghaidha. Dia orang yang pandai menahan marah. Pandai menahan marah yang berkaitan dengan pelampiasan-pelampiasan kemarahan yang berkaitan dengan terusiknya kepentingan-kepentingan pribadi. Dan menahan marah ini bukan perkara yang ringan. Sehingga Nabi katakan laisa syadid bisarah, bukan orang yang kuat itu orang yang bisa membanting orang, tetapi walakin asyadid mayan man yamliku nafsa, tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan dirinya indal ghadab ketika dia marah. Ikhwan, di antara yang diajarkan Nabi ketika kita marah itu bagaimana kita bisa menahan kemarahan kita, dan itu perlu ada beberapa kiat. Seperti diantaranya Nabi ajarkan, satu, supaya ta'awud. Ta'awud itu berlindung kepada Allah SWT dari syaitan. Karena kemarahan itu diantaranya adalah kompor-kompori oleh syaitan. Yang kedua, wudhu, supaya rainya itu kesiram air, karena mangar-mangarnya itu diantaranya dampak dari api syaitan. Yang ketiga, diem. Kalau marah itu jangan ngomong, diem. Pokoknya diem. Kata Nabi, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kamu sedang marah, diem. Karena kalau orang marah kawan ngomong, itu mesti nanti ngomongnya itu gak karuan. Karena orang marah itu pengennya itu marem. Dia terpuaskan. Kadang ada yang istrinya ditekak barang karena cari marahnya begitu, ada yang lemari pandian, ada yang punan piring dipecahi, ada yang sampai juga anaknya orang dibelah sendiri juga. Ini orang marah itu cari marahnya itu. Nanti kalau udah reda, gelo sendiri. Bojo ini mesti dibelah, ditekak mati. Dia butuh, gak punya istri, akhirnya dia sini gelo. Rupa-rabut rumah tangga dipecahi kuabe, nanti pecah kuabe. Akhirnya golek dewi, tuku mana? Repot sendiri lagi. Maka kata Nabi, kalau sedang marah itu diem diantaranya itu. Jangan ngomong, karena kalau ngomong itu akan ngomongnya enggak karuan. Maka kata Nabi juga, diantara keutamaan orang menahan marah itu, man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang dia pandai-pandai menahan marah, Allah akan tutup aibnya. Apa kira-kira ikhwan? Antara tidak mampu menahan marah dengan aib itu apa kira-kira? Nah, orang kalau udah marah itu kadang ngomongnya itu gak karuan. Isi kebun binatang metu kabeh, jerundul kabeh. Isi WC metu, oh, Masya Allah. Apalagi kalau yang ngomong gitu ustadz, Masya Allah ustadz koleksinya banyak. Sehingga keluar semua omongan yang gak karuan itu. Ini aib yang demikian. Maka dengan dia menahan marah itu akan tertutup aib dia. Termasuk juga merubah posisi dari tinggi ke rendah, dari berdiri, duduk, dari duduk, ndelosor. Itu akan mengurangi dampak marah. Bukan dibalik, dari duduk nguatek gitu. Itu kalau sampingnya ada celurit bisa dibacok nanti. Para orang marah itu dia akan melampiaskan apa yang dia inginkan. Kemudian di atas menahan marah ikhwan wal afina alinas, memaafkan manusia. Kadang orang bisa menahan marah tapi enggak mau memaafkan. Dia bisa tahan marah tapi memaafkan enggak mau. Sehingga memaafkan itu lebih langkah yang lebih tinggi lagi setelah dia mampu menahan itu marah. Lebih tinggi lagi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada yang berbuat baik. Sudah membuat anda marah, antum tahan, antum maafkan, dikai duit mana? Nah, itu antum melakukan tiga hal ini: menahan marah, memaafkan, berbuat baik. Dan di antara utamanya, orang bisa menahan marah, kata Nabi, hatta yuhayyirahu fi ayyil huril insya, disuruh milih bidadari besok dari akhirat, milih sing paling disenangi. Ini adalah di antara keutamaan menahan marah. Dan manfaat ikhwan, insyaallah lanjutkan pembahasan yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.